sing jelas ke karo wong tuwa. Wes nglakoni tekan semene, ne akhire bakal bubar pisahan. Kowe kekudo tresno karo wong liya. Awan aku ku tenang. Sering